Iya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Al-Fat yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kepada sahibul bait, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah Azza wa Jalla kemudahan dan kesempatan untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui talabul ilmi, menuntut ilmu bersama majelis taklim Al-Fat. Semoga niat kita, langkah kaki kita menuju ke majelis ini tidak lain untuk menuntut ilmu, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini sebelum materinya berjalan lebih jauh, maka ada beberapa hal sebagai informasi di awal. Insya Allah mulai sore hari ini dan juga pada kajian-kajian pertemuan berikutnya, jika Allah takdirkan kita bertemu kembali, materi kita tidak melanjutkan pembahasan kitab Mausu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah Alal Hurufil Hijaiyah, yang mana kitab itu selalu kita bahas di Ahad pekan pertama sore tentang ensiklopedia adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kitab itu tidak kami lanjutkan. Kenapa? Karena setelah kami timbang-timbang, ternyata pembahasan kitab ini juga kami sampaikan di majelis taklim yang lain. Maka dengan pertimbangan kasihan jamaah kita yang jauh-jauh datang sudah mendapatkan materi yang sama, mereka tidak mendapatkan materi yang baru. Materi tentang ensiklopedia adab Islam ini kami sampaikan di 3 tempat dan itu pun berdekatan. Yang pertama di Majelis Taklim As-Salaf Kelapis. Yang kedua Masjid Muhajirin Al-Muhajirin Taman Bosphor Puri Suryajaya ba'da subuh. Kalau yang As-Salaf Kelapis tadi pagi setiap Ahad pertama pukul 7 pagi. Dan yang ketiga adalah Majelis Taklim Al-Fath. Nah, di kediaman Bapak Fathul, yaitu Ahad pertama ba'da asar. Karena berdekatannya tempat dan waktu yang berdekatan, sehingga kami mempertimbangkan kasihan ikhwan teman-teman kita yang jauh-jauh datang dan mereka mendapatkan materi ulangan-ulangan dan seterusnya. Makanya materi pada sore hari ini dan untuk kedepannya kitabnya kami ambilkan pembahasan lain. Saya akan menyampaikan pembahasan kitab yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Al-Kabair. Kitab yang di dalamnya berisi tentang dosa-dosa besar, Bapak Ibu sekalian. Memangnya kitab ini tidak dibahas di tempat lain, dibahas, tapi letaknya berjauhan, Bapak Ibu. Kitab Al-Kabair dosa-dosa besar ini kami sampaikan juga di 3 tempat Bapak Ibu, tetapi letaknya jauh. Yang pertama kami sampaikan di Masjid Namiro Lamongan, itu Selasa pekan ketiga ba'da Isya. Kitab yang sama pula Al-Kabair kami sampaikan di Majelis Taklim An-Nisa khusus akhwat di Gresik. Ibu-ibu, Bapak-Ibu sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga adalah kitab yang sama pula Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi ini kami sampaikan di Musala Nuansa Ubalan Pacet. Itu setiap tanggal 29 ba'da maghrib. Jadi kalau di kalender ada tanggal 29, insya Allah jadwalnya di Musala Nuansa Ubalan, disingkat Musala NU Nuansa Ubalan Pacet, dekat wisata Ubalan. Nah itu ya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, maka karena letaknya berjauhan, maka untuk wilayah Surabaya dan Sidoarjo, maka baru pertama ini kami sampaikan di Majelis Taklim Al-Fath, yaitu kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi yang berisi tentang dosa-dosa besar. Baik Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita belum masuk dalam materi inti pembahasan kitab Al-Kabair. Kita masih berada pada mukadimahnya. Tak kenal maka tak sayang, itulah kata peribahasa. Bagaimana kita bisa mencintai kitab ini untuk kita pelajari secara rutin kalau kita tidak mengetahui mukadimah, kata pengantar dari buku ini. Apa yang dimaui oleh buku ini? Nah itu. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Untuk kata pengantarnya kami bagi menjadi 3 bagian. 3 bagian ya, kata pengantarnya. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang jangan remehkan dosa dan maksiat. Jangan pernah kita meremehkan dosa dan maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan berbicara seputar dosa. Apa sih definisi dosa itu? Dosa ialah, kan gitu ya? Termasuk kan ada, yaitu pahala. Kita sering mendengar kata dosa, itu gak boleh dosa. Apa sih dosa itu? Itu termasuk dosa dibagi berapa dan seterusnya. Lalu kenapa dosa itu kok ada dosa besar? Apa yang menjadi pemicu dosa itu menjadi besar? Nah itu ya, dampak buruknya orang yang selalu berkelimpahan dosa itu apa? Nah itu nanti seputar dosa, materi nomor 2. Dan materi yang nomor 3, materi penutup adalah selayang pandang kitab Al-Kabair. Kita akan kenali siapa Imam Adz-Dzahabi itu, nama asli beliau itu siapa. Sebab nama aslinya bukan Adz-Dzahabi, bukan, bukan Imam Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi ini karena ayahnya seorang pengrajin emas. Lah, emas itu dalam bahasa Arab adalah dahab. Dahab itu emas, ya. Terus siapa nama beliau ini? Bagaimana sepak terjangnya di dalam Islam? Lah itu nanti materi nomor 3, Bapak Ibu sekalian. Kita awali dulu yang pertama. Ini masih mukadimah. Jangan remehkan dosa dan maksiat. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita merenung sejenak. Kita bertanya dalam hati kita, pernahkah Bapak Ibu merenung apa yang menyebabkan iblis itu diusir dari kerajaan langit? Yang awalnya dia tinggal di surga, diusir dan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Diusir dari surga. Apa sebabnya? Pernahkah Bapak Ibu berpikir apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir yang hebat sampai setinggi bukit Judi? Dan itu Allah sebutkan dalam surat Saf ayat yang ke-75 sampai 78. Nanti bisa dibaca sendiri. Pernahkah Bapak Ibu merenung apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad, mereka disapu bersih oleh Allah dengan angin topan 7 malam 8 hari. Bayangkan, gak kelar-kelar, 7 malam 8 hari, sehingga mereka mati bergelimpangan. Itu Allah sebutkan adab untuk kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, di dalam Al-Quran surat Hud ayatnya 36 sampai 44. Nanti dibaca sendiri. Pernahkah panjenengan berpikir, merenung apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, yaitu kaum Samud, mereka dibinasakan oleh Allah dengan Allah kirimkan petir selama 3 hari bertubi-tubi sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka sendiri. Bayangkan, Bapak Ibu sekalian, mereka mati di dalam rumah mereka sendiri karena suara petir yang sangat hebat sehingga mereka mati gosong bergelimpangan. Apa sebabnya? Coba kita renungkan. Itu adabnya kaumnya Nabi Saleh itu kaum Samud. Bapak Ibu bisa dapatkan di dalam surat nomor 69 Al-Haqqah ayatnya 6 sampai 8. Nanti dibaca sendiri ya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Oh, itu kalau yang Al-Haqqah itu kaumnya Nabi Hud. Kalau yang kaumnya Nabi Saleh kaum Samud itu ada di surat Hud ayat 66 dan 67. Sekarang kita lihat lagi, pernahkah Bapak Ibu merenung apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom, negeri mereka dibalik oleh Allah, yang atas dipindah ke bawah, yang bawah diletakkan ke atas, bahkan dilempari dari batu neraka sijil, dihujani dengan batu dari neraka sijil. Bayangkan, ini ya, dibinasakan oleh Allah. Ya, bahkan Bapak Ibu disebutkan dalam Al-Quran, nanti bisa dicek, dibaca sendiri, surat Hud ayat 81 sampai 83. Setiap batu itu yang datang mengenai mereka itu sudah ada tulisan namanya. Makanya disebutkan dalam sejarah ada kaumnya Nabi Lut ketika azab itu turun, mereka sedang tidak di tempat. Dia tidak di tempat saat azab itu turun. Dia keluar, maka batu itu masih menanti di langit. Karena tiap batu itu ada tulisannya, namanya. Memang harus dibinasakan memang. Maka ketika dia masuk ke negeri Nabi Lut, maka batu itu langsung turun dan dia tewas. Memang harus tewas. Karena ada tulisannya batu itu. Itu panjenengan bisa baca dalam Al-Quran. Suratnya surat Hud ayat 81 sampai 83. Bertulis batunya. Bayangkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pernahkah juga panjenengan berpikir apa yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan yang dahsyat itu? Dan ini bisa kita lihat kisahnya Fir'aun dan bala tentaranya yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Qasas surat nomor 28 ayatnya 38-40, nanti dibaca sendiri. Ternyata Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jawabannya cuma satu Bapak Ibu. Hanya satu. Mereka dibinasakan oleh Allah, mereka diluluh lantakkan oleh Allah, mereka yaitu di bumi hanguskan oleh Allah. Sebabnya cuma satu Bapak Ibu. Apa itu? Karena dosa, maksiat yang mereka lakukan. Mana dalilnya? Allah menghancurkan mereka karena dosa. Allah membumi hanguskan mereka karena dosa dan maksiat. Ayo kita dengarkan dua firman Allah. Saya kasih dua. Mari kita dengarkan bukti gara-gara dosa Allah turunkan azab. Allah berfirman di surat nomor 29. Minta tolong dibantu. Surat 29 itu surat apa ya? Al-Ankabut, betul. Ayatnya ayat 40. Al-Ankabut ayat 40. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman ya, surat Al-Ankabut ayatnya ayat 40. Allah berfirman, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Jelas sekali dirinci oleh Allah dalam ayat ini. Silakan. Surat 29 ayat 40. Silakan. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Coba diulangi lagi Abu Hurairah, yaitu intinya kalimatnya. Silakan. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Allah turunkan azab karena mereka melakukan dosa. Contoh azabnya Abu Hurairah, lanjut. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom. Lanjut. Karena mereka menyukai sesama jenis. Lanjut. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, kaum Samud. Allah datangkan petir yang sangat keras sehingga mereka mati gosong bergelimpangan. Lanjut lagi bentuk adabnya. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu ditenggelamkan dengan banjir yang sangat hebat. Lanjut. Dan ada pula yang kami tenggelamkan, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan ke dalam lautan. Lanjut. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Allah tak zalim sama mereka. Allah tak zalim sama mereka. Tetapi akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Tetapi karena mereka yang melakukan dosa dan maksiat. Lanjut. Nah, sampai situ ya, sampai di situ. Kita tambahkan lagi Bapak Ibu dalil yang lain. Surat nomor 6 Al-An'am ayat 6. Surat 6 ayat 6. Nah, mudah diingatkan ini. Al-An'am ayat 6. Surat Al-An'am ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midraran wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa anshana min ba'dihim qarnan akharin. Kita dengarkan bagaimana keadaan mereka sebelumnya. Baca Abu Hurairah. Tidakkah mereka memperhatikan banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu sebelumnya gimana? Lanjut. Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Apa itu, berupa apa yang Allah berikan kepada generasi itu? Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Akhirnya jadinya apa, Abu Rero? Kemudian kami binasakan mereka. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka sendiri. Karena dosa Allah membinasakan mereka. Lanjut terus. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita, kita harus berhati-hati dengan yang namanya dosa dan maksiat. Kenapa? Karena saya dan panjenengan semua ini bukan nabi dan bukan rasul. Saya dan bapak ibu tidak memiliki kemaksuman, tidak punya al-isma. Apa itu al-isma? Maksum. Nabi dan rasul itu maksum, terhindar dari dosa, terhindar dari maksiat. Sedangkan saya, bapak-bapak dan ibu-ibu adalah makhluk pendosa. Nabi sendiri yang mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia sempurna kecuali Nabi dan Rasul. Itu tidak terkena yang namanya dosa dan maksiat. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi kalau begitu kesimpulannya, manusia terbaik itu bukan mereka yang gak pernah berbuat dosa, karena gak ada orang gak pernah melakukan dosa. Tetapi manusia terbaik itu adalah mereka yang melakukan dosa, dia sesali apa yang dia telah lakukan, lalu dia bertaubat dan beramal soleh untuk menutupi sisa hidupnya dengan amalan-amalan kebajikan. Nah itu, itulah orang yang terbaik. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah terima semua taubat kita. Jadi Bapak Ibu, intinya mukadimah pertama saya simpulkan, jangan remehkan dosa. Jangan, jangan meremehkan yang namanya maksiat. Ya, kenapa? Karena yang namanya dosa pasti bawa efek. Apa efeknya? Dampak buruknya banyak. Adab Allah Azza wa Jalla. Sudahlah, gak usah ngomongnya muluk-muluk, adabnya Allah. Nabi pernah bersabda, kalau gak salah riwayatnya Ibnu Majah, itu jilid, kalau gak salah jilid 3 itu ya, tentang haji. Jilid 3 tentang haji, nanti bisa dicek ya. Itu disebutkan kata Nabi, Hajar Aswad, kata Nabi SAW. Hajar Aswad ini adalah batu yang turun dari surga. Hajar Aswad ini batu yang turun dari surga. Ketika batu ini turun, lebih putih daripada susu. Kenapa sekarang kalau kita mencium Hajar Aswad, ingin memulai tawaf, batu itu kok hitam? Sampai disebut Hajar Aswad. Hajar itu batu, Aswad ini hitam. Hajar Aswad batu hitam. Kenapa? Nabi mengatakan karena dosa manusia yang menempel pada batu itu. Batu dari surga awalnya lebih putih daripada susu bisa jadi hitam karena dosa manusia yang menempel di batu itu. Saat dia melambaikan tangan memulai tawaf, Bismillahirrahmanirrahim, nempel. Lah apalagi kita melakukan dosa, efeknya ke anak, anak jadi tidak nurut. Orang tuanya suka melakukan dosa, ayahnya, suaminya suka melakukan dosa, istrinya, ya, anaknya terkena dampaknya, ya. Bahkan rumah tangganya tidak akan harmonis karena dosa. Dosa itu bawa efek. Istri melakukan dosa, efeknya ke anak dan seterusnya. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Baik, ini mukadimah pertama saya anggap tuntas. Sekarang kita lanjutkan mukadimah yang nomor dua. Lah ini yang agak panjang. Apa itu yang nomor dua? Seputar dosa. Seputar dosa. Apa yang perlu kita ketahui seputar dosa? Banyak. Di antaranya adalah seputar dosa yang perlu kita ketahui. Yang pertama yang akan kita bahas seputar dosa, ya, seputar dosa. Jadi kalau panjenengan catat, itu kan ada tiga tadi. Yang pertama jangan remehkan dosa maksiat. Nomor dua seputar dosa. Yang nomor tiga salah yang pandang kitab Al-Kabair. Kita sekarang masuk nomor dua. Anggap aja 2A. Nah supaya enak nyatetnya. Yang A, yang pertama kita akan bahas definisi dosa. Apa sih dosa itu? dosa ialah, itu yang A. Yang B, dosa dan pembagiannya. Ternyata dosa itu bertingkat-tingkat, dibagi-bagi. Itu yang B, 2B maksudnya. Ya, 2B. Paham maksudnya di sini? Ya. Dosa dan pembagiannya. Yang C, 2C maksudnya, kaidah membedakan dosa besar dan dosa kecil. Kaidah, rambu-rambu. Jadi supaya Bapak Ibu tahu, dosa itu dikategorikan besar, itu bagaimana cirinya. Ya, kadang-kadang orang itu kalau ditanya dosa besar itu apa, seringkali yang dijawab itu, dosa besar itu ya syirik Ustaz, zina itu dosa besar, mencuri itu dosa besar, makan riba itu dosa besar. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan, kenapa Anda kok bisa memasukkan syirik sebagai dosa besar? Kenapa zina kok tidak masuk dosa kecil? Nah itu pertanyaannya. Makanya nanti supaya tahu cara membedakannya, kita harus hafal rambu-rambunya. Sehingga kalau panjenengan hafal, enak nanti. Yang ini besar besar. Oh ini dosa besar besar. Yang ini kecil. Yang ini kecil. Yang ini yang besar ini. Tahu cara membedakan. Karena tahu rambu-rambunya, kaidahnya. Itu yang C, 2C. Sekarang yang 2D. Ya. 2D adalah indikasi dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Indikatornya. Awalnya dosa itu kecil. Awalnya kecil, tapi bisa berubah menjadi dosa besar. Lah itu apa indikatornya? Bisa. Awalnya kecil, tapi bisa berubah jadi besar. Gimana itu? Nanti kita sebutkan. Itu yang D. Ya. Itu yang D. Yang E, ya. Yang E, 2E. Ya. Waktunya cukup enggak ini? 2E adalah yang E, dampak buruk orang yang melakukan dosa. Dampak buruk orang yang melakukan dosa. Apa dampak buruknya? Itu poin yang E. Nah, sedangkan yang terakhir F, berarti ada 6 ya, A B C D E F. Yang F, 2F, tips agar dosa tidak berulang. Bagaimana tipsnya? Supaya dosanya tidak repeat again. Ya, itu balik-balik ya. Seperti itu, sudah tobat umat lagi dosa, tobat lagi dosa lagi. Lah supaya dosa itu tidak berulang, itu tipsnya gimana? Ya, baik. Itu pembahasan yang ya. Baik, kita awali yang 2A, Bapak Ibu sekalian. 2A. Apa yang A tadi? Diingatkan saya. Definisi dosa. Baik, Bapak Ibu sekalian, dosa itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ya. Yeah. Sedangkan kalau bahasa Arab, dosa itu bahasa Arabnya adalah al-ismu. Al-ismu. Bukan ismu ya. Kalau isim, ismu beda. Ya. Yeah. Isim itu ismu nama. Ya. Yeah. Masmuka, gitu ya. Masmukal Karim, siapa nama Anda? Ismu. Ini ismu, pakai sa, bukan sin. Pakai sa, al ismu. Jadi kalau ditulis Latin TS, ismu. Ya, itu. Itu bahasa Arabnya dosa. Terus ada lagi, yaitu dosa itu dalam bahasa Arab disebut ad-dambu. Ad-dambu. Ya, dzunub. Ya, dambu. La yaghfiru dzunuba illa anta. Kan gitu ya? Doa saya itu istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bidambika abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi dambi dhunub wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba dzunub la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampuni aku ya Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau ya Allah. Oh itu. Jadi dosa itu bahasa Arabnya ad-dambu. Dzunub ad-dambu, dosa. Baik. C, Jadi Bapak Ibu sekalian, apa kalau gitu Ustaz definisinya? Ternyata kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, itu saya nukil ya dari apa ini, keterangan beberapa para ulama. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, dosa itu adalah, disebut dosa itu adalah satu kata yang mencakup untuk setiap perbuatan buruk dan jelek. Saya ulang, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, satu kata yang mencakup untuk setiap perbuatan buruk dan jelek. Jadi semua perbuatan buruk, semua perbuatan jelek ya, maka itulah dosa. Entah itu besar, entah kecil. Ada orang yang tanya sama saya, bagus pertanyaannya, Ustaz, saya mau tanya, setelah semua perbuatan dosa itu satu kata, kan dosa itu kan satu kata, satu kata itu adalah mewakili dari setiap perbuatan buruk dan jelek. Sebentar, saya mau tanya, ukuran buruk dan jelek itu pakai standarnya siapa? Bagus pertanyaannya. Jadi standar buruk atau jelek itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau Al-Quran mengatakan itu buruk, maka itu kalau orang melakukannya dosa. Khomer itu buruk, orang yang minum khomer dosa. Zina itu perbuatan buruk, perbuatan keji, maka orang berbuat zina waliyadubillah, maka dosa. Riba itu buruk, Allah sendiri yang mengatakan, Rasul pun juga mengatakan, bahkan Rasul melaknat pelaku riba, berarti kan buruk. Maka ini orang yang melakukan makan riba dosa. Jadi standar ukuran buruk atau jelek itu bukan hawa nafsu, bukan, tetapi Allah dan Rasul, Quran dan hadis Nabi. Nah itu. Jadi kalau Quran dan hadis Nabi mengatakan itu jelek, buruk, keji, dilaknat, pelakunya melakukan, itulah yang namanya dosa. Al-ithmu atau ad-dambu. Bisa dipahami? Sampai di sini? Saya? Baik. Saya mau tanya, durhaka kepada orang tua, ini perbuatan baik atau perbuatan tercela? Tercela. Tercela menurut siapa? Bukan menurut kita. Allah mengatakan itu tercela, bahkan Rasul pun melaknat anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Berarti perbuatan buruk, perbuatan tercela. Pelakunya berarti melakukan dosa. Lah ini dosa besar atau kecil? Kondisi sabar. Nanti materinya kan masih ada, itu kaidahnya. Yang penting panjenengan sudah tahu, dosa itu satu kata yang untuk mencakup setiap perbuatan yang buruk dan jelek, besar maupun kecil itu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ya, dan biasanya Bapak Ibu, biasanya orang itu kalau melakukan dosa, Rasul sebutkan cirinya. Apa kata Nabi? Orang itu kalau melakukan pelanggaran dosa, melakukan kejelekan, apapun itu ya perbuatannya, cirinya orangnya biasanya tidak suka dilihat oleh orang. Itu satu. Yang kedua, hatinya kalut, goncang, takut ketahuan. Itulah dosa. Itu ciri. Memang ada hadisnya ini. Ada. Coba dibuka Abu Hurairah, Sahih Muslimnya dibuka. Sahih Muslim, cetakan terjemahan, nggak apa-apa. Saya tunjukkan nanti nomor aslinya. Cetakan terjemahannya nomor 2183. Sahih Muslim 2183. Muslim 2183. Itu kalau nomor aslinya beda. 4632. Nomor aslinya 4632. Asli. Aslinya 4632. Sebentar. Mesti tafsir itu. Silakan, ayo dibaca dari Nawas bin Sim'an Al-Ansari radhiyallahu an. Silakan. Dari Nawas bin Sim'an Al-Ansari radhiyallahu an katanya. Di sini disebutkan yaitu an abihi anin Nawasi ibni Sim'an. Tapi enggak apa-apa. Sim'an boleh. Ya, silakan ulang lagi dari Nawas bin Sim'an Al-Ansari radhiyallahu an katanya. Nah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stop. Lihat pertanyaannya, saya bacakan teks Arabnya. Dia bertanya, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ismi, dosa. Ismu, ismi, ismi. Ya, dosa. Lanjut teruskan. Tentang arti kebajikan dan dosa. Apa sih kebajikan itu? Apa sih dosa itu? Faqala. Silakan. Sabda beliau, Albirru husnul khuluq. Silakan. Kebajikan itu ialah budi pekerti yang indah. Nah, jadi kebajikan itu adalah setiap akhlak yang baik. Sebab Bapak Ibu mohon maaf, akhlak itu beda sama adab ya. Beda. Saya pernah nyampaikan ini. Beda. Kalau adab, adab itu lebih luas. Bapak Ibu sekalian, kalau akhlak itu lebih luas daripada adab. Karena akhlak itu ada dua, Bapak Ibu. Ada yang namanya akhlakul karimah, ada yang namanya akhlakul madhmumah. Akhlak terpuji, akhlak tercela. Itu kalau akhlak. Sedangkan kalau adab itu khusus yang terpuji toh. Itu adab. Makanya Bapak Ibu tidak pernah mendengar kitab-kitab ustaz-ustaz kita nyampaikan, Bapak Ibu, sekarang babnya ya, sekarang bab yang kita bahas adalah akhlak makan. Gak ada. Yang benar itu adab makan. Besok yang kita bahas adalah akhlak buang hajat. Gak ada. Yang ada itu adab buang hajat. Jadi kalau adab itu yang bagus-bagus, adab itu. Sedangkan kalau akhlak itu ada dua, ada yang baik, ada yang jelek. Lah ini kata Nabi, ketika Nabi ditanya tentang kebajikan, kebajikan itu apa, wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, husnul khuluq, akhlak yang terpuji. Nah itu. Terus kemudian, wal ismu, silakan. Sedangkan dosa ialah mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi annasu. Silakan. Sedangkan dosa ialah perbuatan atau tindakan yang menyesakkan dada. Dosa itu perbuatan yang pelakunya mesti kepikiran. Pelakunya itu kalut jiwanya, goncang. Ya, seperti itu. Saya pernah mendengar, terus lanjutkan aja. Teruskan. Padahal engkau sendiri segan perbuatanmu itu akan diketahui orang lain. Itulah dosa. Ya, mau tanda tangan. Jelas ini. Ini kalau diteken, maka ini adalah sebuah korupsi. Ya. Ini ketika mau diteken, takut dia. Ada orang yang tahu enggak ini? Enggak ada ini, Pak. Beres pokoknya, Pak. Ini sana. Itulah dosa. Ya. Dan orang setelah melakukan dosa, hatinya enggak tenang. Di layar kaca kita pernah diberitakan ada seseorang yang dia setelah membunuh, maka setelah beberapa hari dicari tidak ketemu, lalu dia sendiri melaporkan. Lalu ditanya oleh polisi, kenapa kamu kok ngaku? Kamu melaporkan dirimu sendiri bahwasanya kamu telah membunuh orang itu. Saya tidak tenang, Pak. Saya seperti saya itu ditakut-takuti. Seperti ada jiwa saya ini tidak tenang, saya itu. Betul katanya Nabi kalau begitu. Betul kalam Rasul. Orang melakukan dosa itu hatinya ketakutan, penuh goncangan jiwa, kekalutan jiwa. Hatinya datang terap, datang. Seperti itu. Nilep uangnya orang, gak bisa turu itu, gak bisa tidur. Tapi koruptor itu bisa tidur. Nah, kalau dia mau jujur, kalau dia mau jujur, hatinya tidak tenang. Takut ketahuan, takutan. Ya, seperti itu. Melakukan pencucian uang karena takut ketahuan. Laundry. Ya. Laundry ya. Nah, itu ada laundry uang ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Itulah dosa. Ya. Makanya seorang suami, ya, mohon maafin ya, nikah lagi, takut enggak? Apakah itu dosa, Ustaz? Goyang enggak. Mau nikah lagi kok dosa. Ya, suami itu nikah lagi takut ya, ketahuan istrinya. Apakah itu dosa, Ustaz? Itu ada bahasa tersendiri. Ya. Jangan masuk ke sini, jangan ya. Dicekal nanti ya. Cekal ya. Izinnya enggak keluar nanti. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk bahasan yang poin nomor 2 berapa ini? 2B. 2B ya. 2B. Apa 2B itu? Dosa dan pembagian. Betul, dosa dan pembagiannya. Ternyata dosa itu ada 2. Dosa itu ada dua. Mari sebelum saya sebutkan macamnya dosa itu ada dua apa saja, mari kita lihat sekarang beberapa dalil Quran. Nanti panjenengan jawab sendiri setelah membaca dalil-dalil ini. Kita dengarkan An-Nisa 31. An-Nisa ayat 31. An-Nisa ayat 31. Ayo kita dengarkan surat An-Nisa ayat 31. Allah berfirman, تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Silakan. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar. Ulang lagi. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar. Lanjut. Di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya. Niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Baik, ada enggak yang terjemahan yang panjenengan punya dalam kurung kecil? Ada. Coba antum yang baca. Kasihkan mic-nya Abu Hurairah. Antum baca terjemahannya. Monggo, Pak. Tafadhol. Ayo. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Nah, berarti di sini sudah jelas dosa dibagi ada berapa? Dua. Ada apa saja? Dosa besar dan dosa kecil. Kita lihat lagi Quran surat nomor 42. Quran surat nomor 42 Asyura, ya Asyura, ayatnya 37. Asyura ayat 37. Nah, ini Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan. Walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Ya, kata-kata ismi, ya, dosa. Silakan, artinya. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Terus. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf. Segera memberi maaf. Di sini disebutkan dosa-dosa besar. Ya. Kita lihat lagi dalil yang lain. Surat 53. An-Najm. 53 An-Najm. Ayatnya 32. An-Najm ayat 32. Nah, An-Najm ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, An-Najm ayat 32. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh anshakum minal ardi wa idh antum ajinnatum fi butuni ummahatikum fala tuzakkum anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ya, silakan. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Nah, ada besar, ada yang kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Terus. Dia mengetahui tentang kamu Sejak dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Lawang kita ini makhluk pendosa kok, ngapain menganggap diri kita suci? Maka gak boleh. Lanjut. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Allah mengetahui siapa yang bertakwa. Baik, berarti kesimpulannya Bapak Ibu, dosa itu berdasarkan Al-Quran ada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada gak di hadis Nabi? Ada. Minta tolong dibuka kitabnya Sahih Muslim, nomornya 182, Muslim 182. Itu kalau nomor aslinya 233, nomor aslinya. Yang kita bacakan terjemahan. Ya. Silakan. Nomor asli 233, terjemahannya 182. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan. as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun mukaffiratun ma bainahunna itajtunibatil kabair. Silakan. Salat yang lima waktu. Salat yang lima waktu. Maksudnya subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Lanjut. Begitu pula salat Jumat ke Jumat berikutnya. Jumat yang pekan yang lalu dengan Jumat pekan yang akan datang. Jumat pekan datang dengan Jumat pekan berikutnya lagi. Terus begitu. Lanjut. Dapat menghapus dosa-dosa yang terjadi antara semuanya. Tuh, sebentar. Itu ada tambahan. Wa ramadhanu ila ramadhana. Ramadhan tahun ini dengan Ramadhan tahun depan. Ramadhan tahun depan dengan Ramadhan tahun berikutnya. Begitu seterusnya. Itu dapat menghapus. Ulang lagi. Dapat menghapus. Dapat menghapus dosa-dosa yang terjadi antara semuanya. Terus. Selama tidak diperbuat dosa-dosa besar. Nah, berarti yang dihapus itu dosa kecil. Jadi sholat ke sholat, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, itu adalah penghapusan dosa. Selama dia tidak melakukan dosa besar, lah yang diampuni itu dosa apa? Dosa kecil. Ya, Jumat ke Jumat diampuni dosa kita. Selama kita tidak melakukan dosa besar, itu ya, otomatis terhapus dosa kecil kita. Otomatis Ramadan ke Ramadan setahun ini itu penghapusan dosa. Selama dalam setahun itu kita tidak melakukan dosa besar, otomatis yang kecil-kecil diampuni oleh Allah. Nah, itu ya. Baik, sekarang kita masuk poin C, 2C. Apa yang C itu? Kaidah membedakan dosa besar dan dosa kecil. Apa kaidahnya? Membedakan dosa besar dengan dosa kecil. Caranya gimana? Yang ini besar, yang ini kecil. Caranya Bapak Ibu, satu. Yang pertama ini harus dihafalkan ini, kaidahnya. Harus dihafalkan. Yang pertama, setiap dosa yang Allah dan Rasulnya menyebut sebagai dosa besar, maka itu pasti besar. Allah sendiri yang mengatakan itu dosa besar, ya pasti besar. Rasul sendiri yang mengatakan itu dosa besar, ya pasti dosa besar. Ada dalilnya ini? Ada. Kita lihat ini dalilnya. Ayo dibuka dalilnya Bapak Ibu sekalian. Surat An-Nisa, ya, ayatnya ayat 2. An-Nisa surat nomor 4 ayat 2. An-Nisa ayat 2. Jangan keliru ayat 3, ayat 2. Silakan. Kenapa kau tertawa? Serius ini. Kita baca karena enggak sesuai materi ya. Iya. Ayat 2-nya ini yang saya maksud. Silakan ayat 2. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Dan hafal semua di sini ya, masyaallah. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Allah sendiri yang mengatakan kabira, masuk kategori dosa besar, makan harta anak yatim. Ayo. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Ya, yang selama ini dikumpulkan sama pantinya, kepala pantinya, berikan. Karena dia sudah dewasa, dia bisa mengatur dirinya, maka kembalikan harta mereka. Ya, yang diberi-beri orang itu kembalikan semua. Lanjut teruskan. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Jangan, sungguh. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Allah sendiri yang mengatakan besar, makan harta anak yatim. Anak yatim cuma sekedar dijadikan address, alamat. Tapi yang makan hartanya, yaitu pengurus pantinya. Kan banyak yang kayak begini. Banyak. Hati-hati, ini dosa besar. Allah sendiri. Jadi setiap dosa yang Allah sebutkan itu besar, ya pasti besar. Lah terus kalau itu Rasul yang menyebutkannya, iya, kalau Rasul sudah mengatakan besar, ya pasti dosa besar. Contohnya, buka Sahih Muslim. Buka Sahih Muslim. Iya. Sahih Muslim Oh, jangan sohih Muslim dulu. Jangan sohih Muslim dulu. Jangan. Coba surat 17 dulu. Masih kita lihat Allah sendiri yang mengatakan besar. Tak kasih contoh agak banyak. Surat 17 ayat 31. Surat 17 ayat 31. Surat 17 Al-Isra ayat 31. Allah berfirman, "Wa la taqtulu auladakum khasyyata illatin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira." Allah sendiri yang mengatakan besar. Silakan. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Enggak boleh aborsi. Ya, membunuh anak-anakmu karena takut miskin, takut enggak bisa nyekolahkan. Nah, terus lanjut. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Jadi anak itu ada rezekinya. Ya, seperti itu, enggak usah takut. Kenapa orang dulu itu anaknya banyak-banyak? Sampai mereka punya moto banyak anak banyak rezeki. Iya. Seperti itu. Kakek saya, nenek saya berapa? 12. Iya. Ada yang lebih 15. Ya, pernah saya tanya, ada seseorang satu keluarga dia punya kakak, punya adik, itu total semua 15. Itu ya, seperti itu. Jadi satu saudara banyak. Kenapa? Orang sekarang baru punya 2 anak sudah ikut tapi ya, ya, seperti itu. Kenapa? Jawabannya satu, karena orang dulu tawakalnya kepada Allah. Masya Allah, tawakal. Ya. Dia tanamkan dalam hatinya, setiap anak ada rezekinya. Allah yang akan atur. Yang penting kita tetap berusaha. Orang sekarang tidak. Ya. Dia seakan-akan bisa mengetahui perkara gaib yang belum terjadi. Iki sekolah SPP tambah mahal, kok aku gak iso ngiwani. Nah, kau. Ya. Seakan-akan tahu perkara gaib. Nah, banyak anak, gak apa-apa. Seperti itu, banyak. Lah Abu Aslam sendiri berapa? 2. Iya. Cuman saya enggak pernah ikut-ikut yang kayak gitu-gitu, enggak pernah. Iya. Karena memang masih ditakdirkan 2. Kan gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Sudah enggak usah dibahas. Kita Anisa ayat 3. Iya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menunjukkan kepada kita haram. Haram. Ya, apapun itu, entahkah itu ikut KB, yaitu apa ini seperti alat-alat kontrasepsi dan seterusnya, maka hindari, kecuali Bapak Ibu, kalau itu atas nasihat dokter, dokter yang mengatakan mungkin karena faktor usia, mungkin karena banyak hal, karena dokter yang lebih tahu lah, itu lain soal. Tetapi jika dia masih sehat, usia masih cukup artinya untuk dia memiliki buah hati keturunan, maka dia gak boleh lakukan yang kayak begini. Gak boleh, seperti itu. Kita lanjutkan. Kenapa membunuh mereka itu termasuk apa? Silakan. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Loh, membunuh mereka ini dosa besar, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kita lihat sekarang sahih Muslim, apa ini dalil, hadis. Dari tadi kan ayat Quran, Allah sendiri yang mengatakan besar. Sekarang kita lihat Rasul yang mengatakan besar. Coba dibuka Sahih Muslim nomor 68. 68 itu cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya 87. Nomor asli 87 Sahih Muslim. Ayo, silakan. Dari Abdurrahman bin Abu Bakr radhiyallahu an, dari bapaknya. Dia berkata, katanya, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus lalu beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair," sesuai dengan nama kitabnya Al-Kabair. Ya, yang kita bahas nanti rutin. "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Silakan. Perhatikanlah, kuberitahukan kepada kamu sekalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Sudah besar, ini paling besar. Dedekotnya ini. Sudah dosa besar, ini paling besar. Apa itu? Dosa besar yang paling besar. Silakan. Rasulullah mengucapkannya 3 kali. Terus. Yang pertama. 1. Mempersekutukan Allah. Syirik. Al-Isyraku Billah. Nomor 2. Wa'ukukul walidaini. Silakan. durhaka kepada ibu dan bapak. Durhaka, kurang ajar sama orang tua, itu dosa besar, paling besar. Coba. Yang ketiga, wasyahadatuz zur, wasyahadatuz suri, au qaulus suri. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an fa jalasa fa masala yukaffiruha yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Silakan. Sumpah palsu itu. Hanya itu. Sumpah palsu. Sumpah palsu. Itu kalau terjemahan lengkapnya, Nabi mengatakan sumpah palsu, persaksian palsu, berkata palsu, dusta. Saat itu beliau sedang bersandar, lalu kemudian duduk. Beliau terus mengulangi sabda beliau yang terakhir, sampai kami berkata, semoga beliau berhenti. Jadi khusus yang nomor tiga tadi, sumpah palsu, ya, persaksian palsu. Awalnya Nabi mengatakan syirik, itu bersandar. Nomor dua, durhaka sama orang tua, masih bersandar. Begitu menjelaskan nomor tiga, sumpah palsu, itu Nabi terus mengucapkan sumpah palsu, sumpah palsu, sampai katanya para sahabat, mudah-mudahan beliau berhenti, mudah-mudahan. Ini berarti ditekankan, ditekankan Nabi. Betapa banyak orang untuk melariskan barang dagangan, demi Allah Pak, saya tidak ambil untung banyak Pak ini Pak, padahal untungnya sudah banyak. Demi Allah Pak, ini barang sudah apa nih, limited apa? Edition. Ya, tidak ada lagi sampai kalau punya ini istimewa Pak ini. Tidak ada lagi ini. Saya Indonesia mah ingin dapat barang. Pinternya itu, lisannya itu, sampai pembeli itu tertarik. Itu sumpah palsu. Ini kualitas nomor satu Pak. Padahal KB2 itu. Coba hati-hati ya, hati-hati. Ini dosa besar Bapak itu. Gak jujur. Ya, baik kita lanjutkan. Ya, sekarang nomor dua, kaidah, tetap kaidah. Cara membedakan. Apa itu nomor dua? Setiap dosa yang pelakunya diancam neraka. Setiap dosa yang pelakunya diancam neraka. Itu dosa besar Bapak Ibu. Diancam neraka. Mana dalilnya? Dalilnya kami bacakan apa ini yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri ini Bapak Ibu harus tahu, nama ini kan seringkali kita dengar, Hasan Al-Basri. Beliau ini seorang tabi'in Bapak Ibu. Seorang tabi'in. Ya. Jadi beliau ini mantan budaknya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau ini lahir 2 tahun setelah Umar bin Khattab 2 tahun sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat. Jadi 2 tahun sebelum Umar radhiyallahu anhu wafat, beliau lahir. Makanya pada saat masa kecilnya, remajanya, sering mendengarkan khutbah Jumatnya, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Ali, ketemu dengan sahabat, tapi beliau tidak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut tabi'in. Lahirnya setelah Rasulullah wafat, dan dia lahir ketika di zaman sahabat. Nah, beliau ini meninggal usia 88 tahun. Katanya Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan demikian. Kullu dambin nasabahullahu ta'ala ilan nari fahuwa kabiratu. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, setiap dosa yang Allah gandengkan dengan neraka, setiap dosa yang Allah gandengkan dengan neraka, maka itu dosa besar. Saya tanya sama panjenengan, berarti kalau kayak begini, dosa besar itu banyak apa sedikit? Wong, setiap dosa yang ujung-ujungnya panjenengan kalau baca Quran, Allah masukkan dalam neraka, kekal di dalamnya, mereka difonis neraka, neraka. Ya banyak, berarti dosa besar. Setiap dosa yang pelakunya diancam neraka. Saya tanya, menggunjing orang, ghibah, dosa besar apa kecil? Besar, karena ada ancaman. Apalagi menggunjing ustadznya. Besar sekali. Jangan ditambah-tambah itu. Besar sekali katanya. Lebay ini, lebay ini. Itu riwayat lebay itu. Ya tetap dosa lah Bapak Ibu. Jadi tambah gara-gara ustadznya besar sekali. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati membicarakan aib orang. Itu ya. karena dosa besar itu. Sekarang kita lanjut nomor 3, kaidah nomor 3. Kaidah nomor 3, setiap dosa yang pelakunya diancam laknat, diancam laknat, koma murka dan kutukan. Laknat, murka dan kutukan. Jadi Bapak Ibu, kalau membaca Al-Qur'an itu di situ ada kalimat Allah melaknat mereka. Oh, dosa besar. Apalagi hadis Nabi, Rasulullah SAW melaknat. Loh, banyak Bapak Ibu. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta untuk disambung rambutnya pakai wig, pakai konde, itu dilaknat, dosa besar. Rasulullah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato, dosa besar, pasang tato. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang mencukur bulu alis, yaitu bulu alis matanya, itu dilaknat, dosa besar. Atau yang minta untuk dicabut atau dicukur bulu alisnya, itu dosa besar. Rasulullah melaknat orang-orang yang melakukan pamur, ya, meratakan gigi, ya, kecuali kalau untuk tujuan menutupi aib atau kesehatan, itu gak apa-apa. Tapi kalau untuk kecantikan, merubah ciptaan Allah, ini ya, itu. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki, menjadi banci atau menjadi tomboy, itu dilaknat, dosa besar semua ini. Oh ya, banyak. Rasulullah melaknat pelaku khomer, itu 10 orang dilaknat. Terkait khomer 10 orang. Pabriknya, yang mesen, berarti dalam hal ini konsumennya. Terus yang mengantarkan, berarti kurirnya. Termasuk, ya termasuk sopirnya ini, ya kena. Termasuk yang menuangkan, bartendernya. Termasuk semuanya 10 orang. Terkait khomer dilaknat semua oleh Rasulullah. Berarti sang notarisnya, iyalah, karena ya, PT itu didirikan ada fidusianya, iya toh, jelas itu. Lah itu kalau PT-nya itu, pabriknya itu adalah khomer, lalu dia tanda tangan disahkan sampai muncul PT, ya ikutlah, sasapamnya, sapamnya kena. Kebersihan. Ya semua, kena Bapak Ibu. Itu selama dia yaitu menjual khomer tersebut, hati-hati, semuanya kena. Jadi berarti kalau gitu dosa besar itu banyak Bapak Ibu. Ya. Baik, terus kemudian kita lanjutkan yang nomor terakhir. 4, betul ya? 4 ya? Yang keempat, ya kaidah-kaidah. Yang nomor 4 adalah setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman had. Hukuman had atau kafarat atau kisos, itu dosa besar. Contohnya banyak di dalam Islam. Mencuri itu diapakan? Potong tangan, kisos. Berarti mencuri dosa besar. Zina itu di dalam Islam diapakan? Zina. Kalau masih sama-sama bujang, dicambuk 80 kali, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Kalau peminum khamr dicabut 80 kali, minum khamr itu dicabut 80 kali. Kalau zina 100 kali diasingkan 1 tahun. Itu kalau sama-sama bujang. Kalau salah satu sudah ada yang pernah menikah atau masih dalam proses pernikahan, masih sah, berarti selingkuh ya. Maka yang sudah menikah itu yang dirajam sampai mati, yang belum pernah menikah sama sekali itu yang dicabut 100 kali. Jadi dibedakan. Berarti dosa besar zina. Termasuk kafarat, contoh bayar kafarat, contoh seseorang yang melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, itu kan ada dendanya, itu kafarat. Yang pertama membebaskan budak, kalau tidak ada perbudakan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sudah dicoba ternyata tidak mampu, opsi ketiga ngasih makan 60 orang fakir miskin. Berarti jima di siang hari Ramadan dosa besar, iya, karena ada kafarat. Menjima istri saat masih keluar haid, haidnya masih keluar, itu kata disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud, itu kafaratnya, dendanya membayar 1 dinar. 1 dinar itu setara 4,25 gram emas. Jadi kalau 1 gram itu anggap 1 juta, 4,25 ya tinggal ngalikan, kurang lebih 4.250.000. Itu disedekahkan di jalan Allah. Tapi kalau istrinya sudah bersih, haid itu sudah terputus tapi belum mandi besar, lalu dijima, maka dia terkena denda 0,5 dinar, separuhnya. Sampai kayak gitu, itu riwayat Abu Dawud. Makanya menjima istri saat haid, maka dosa besar, karena ada kafarat, ada denda. Setiap dosa yang ujung-ujungnya ada kafarat, ada dendanya, ada kisosnya, ada rajamnya, itu semua dosa besar. Ya berarti banyak dosa besar ini. Banyak. Ya. Baik. Sekarang Bapak Ibu, karena waktunya saya cukupkan sampai poin seputar dosa besar nomor 2 ya. Yang nomor 3, gak apa-apa deh, saya lanjutkan dikit nomor 3 sekarang. Nomor 3 seputar dosa besar. Apa yang nomor 3? Indikasi dosa kecil menjadi dosa besar. Betul ya? Materi nomor 3 itu ya? 3 apa 4? 2D. Oh, 2D ya, betul. 2D betul. Ya. Kan materinya ada 3. Ya. Nomor 2 kan seputar dosa. Lah seputar dosa itu sampai F. Ya, begitu ya. Sekarang 2D. Yang 2C sudah tadi kaidah. Sekarang 2D. Indikasi dosa kecil menjadi dosa besar. Apa itu? Nomor 1. Jika dosa itu dilakukan secara terus-menerus. Rutin aja istiqomah. Istiqomah kok melakukan dosa. Iya. Istiqomah melaksanakan dosa. Iya, jika dilakukan terus menerus. Iya. Mari kita dengarkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, tidak ada dosa kecil apabila kecuali dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar apabila disertai dengan istighfar. Jadi Bapak Ibu, awalnya dosa besar itu adalah dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Mohon maaf ini Bapak Ibu, mohon maaf. Bukankah awalnya dosa mencuri? Mencuri itu kan dosa besar, karena dikisos. Dosa besar mencuri itu. Itu awalnya, awal pemicunya suka bohong. Awal itu, awalnya dosa kecil dulu. Suka bohong, katanya gini, bilangnya begini, ya. Suka menipu, suka bohong, itu dosa kecil. Tapi karena terlalu sering berbohong, akibatnya muncul itu tadi, yaitu melakukan dosa besar. Zina itu dosa besar, bukan dosa kecil. Lawan dihukum rajam, ada kisosnya Bapak Ibu sekalian, bahkan ada ancaman nerakanya zina itu. Ternyata awalnya zina itu diawali dengan dosa kecil. Apa itu? Suka melihat wanita yang bukan mahram. Entah itu di media sosial, suka lihat aurat-aurat yang terbuka. Sehingga apa? Awalnya dosa mata. Awalnya zina mata, awalnya. Dan ini masuk kategori kecil, zina mata. Ujung-ujungnya hatinya pengen melakukan hal tersebut, sehingga muncullah perzinahan sampai terjadi dosa besar. Awalnya kecil, tapi karena dituruti terus, suka lihat terus, ya, tambah kuat keinginannya untuk melakukan itu. Lalu kemudian beranjak ke pacaran, muncul lagi zina, yaitu tangan menyentuh wanita yang bukan mahram. Kalau sudah zina tangan, muncul lagi berikutnya, terus sampai zina betulan, dosa besar. Berawal dari mata. Betul. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu dosa kecil itu model kayak apa, salah satu dosa kecil itu adalah melihat orang yang tidak halal untuk kita lihat, melihat bukan mahramnya. Nah, seperti itu. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau terlintas wanita bukan mahramnya, maka tundukkan pandangan mata, tundukkan aja. Jangan dilihat lagi, stop dulu. Astagfirullah. Ya. Itu ya enggak boleh ya. Sudah. Tidak perlu kita ya baik, kita lanjutkan. Termasuk ibu-ibu juga demikian. Ya. Kadang-kadang taklimnya, maaf ya, taklimnya ada hijab. Tapi di balik hijab itu dikasih layar. ya, dikasih layar TV sehingga ibu-ibu lihat, ya. Kadang-kadang komen, wih, ustadziku kulitnya kok anu. Komen, tetap mestinya kalau sudah ada hijab bisa ono TV bisa. Kalau dia komplain, koyo ndok radio ngerungokno sakarepmu. Mestinya gitu loh, mesti sah. Jangan dikasih hijab terus kasih layar lebar. Bodoh ae. Betul atau tidak? Betul. Itu. Lah terus siapa Ustaz yang di televisi itu Ustaz? Silakan ibu-ibu dengarkan, enggak usah lihat di layarnya. Sambil aktivitas ya nyapu sambil dengarkan kajian Ustaz-Ustaz kita di televisi. Jangan kemudian di depan. Lah ya jenggotin Ustaz itu loh. Kok rungsep pun loh heran. Udah tak kramasi pun loh. Astagfirullahaladzim. Iya. Aku nonton itu kok kudu tak sisiri ngono jenggote. Astagfirullah. Ya ini gara-gara kayak gini. Kalau sudah hijab ya hijab. Perkara dia komplit. Mau kok ngurungno ndok radio terserah. Itu karena ini tuntun aja. Ini ada televisinya. Ada. Indah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, ya sudah enggak apa-apa. Ya. Kita lanjutkan. Nomor dua, menganggap remeh Bapak Ibu, menganggap remeh. Jangan dianggap remeh dosa itu, jangan dianggap remeh, jangan dianggap remeh. Dalilnya, coba dibuka Sohetar Kibuatari, minta tolong jilid 4, dicarikan Sohetar Kibuatari, warnanya hijau. Dibuka almarinya, Sohetar Kib. Yang keberapa? Ayat yang keempat, nomor 4. Betul, nomor 4. Ya. Nah, silakan. Cepat dikit nomor 2470. 2470. Tinggal satu lagi kita akhiri. Tinggal satu lagi. Ayo. Poin D ini tinggal satu lagi. Jadi cuma 3 toh aja. Indikasinya cuma 3. Nomor 1 dilakukan terus-menerus, nomor 2 menganggap remeh. 2470. Riwayatnya Ahmad dan At-Tabrani serta Al-Baihaqi. Ayo, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub." Loh, adz-dzunub dosa kan? Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Silakan. Waspadalah kalian terhadap dosa-dosa yang diremehkan. Jangan suka meremehkan dosa. Kenapa Abu Hurairah? Karena sesungguhnya dia bisa menumpuk. Loh, bisa numpuk. Jadi besar nanti. Jangan meremehkan. Terus menumpuk pada seseorang hingga membinasakannya. Akhirnya dia binasa karena sakingnya banyak dosa yang dia tumpuk. Awalnya itu suka ngeremehkan, alah bisa. Wei dalam anu kayak guyon. Diremehkan, jangan, hati-hati ya. Yang terakhir nomor 3, penutup ini. Lah ini bahaya ini. Makanya ya kita ini juga harus hati-hati nomor 3 ini. Yang nomor 3 ini Bapak Ibu sekalian, dosa kecil itu bisa jadi dosa besar. Indikatornya adalah kalau yang melakukan dosa itu adalah orang yang menjadi suri teladan, panutan. Kalau yang melakukan dosa itu adalah orang yang menjadi suri teladan, ustaz, mubalig yang melakukan, akhirnya ditiru sama jamaahnya. Awalnya kecil, tapi karena yang melakukan jamaahnya banyak, yang dia kebeban terkena dosa. Itu yang namanya dosa jariah. Bapak Ibu mohon maaf ini, panjenengan juga bisa loh terkena itu apabila kita dapat artikel di WA, media sosial, hadis, ternyata hadisnya hadis dhaif, hadis palsu. Lalu kita baca, uyo api ya di sini. Maksudnya supaya ini bisa ditularkan kepada orang. Disner di grup, satu grup jumlahnya 250. Maka hari itu ada dosa 250. Salah satu dari 250 orang itu punya grup jagi, disner lagi ke 200 orang. Anda nambah lagi, terus ini, numpuk terus. Jadilah dosa besar. Jadi dosa besar. Itu. Hati-hati. Makanya kalau ngasih contoh orang tua, ngasih contoh ke anaknya, ngasih contoh yang baik. Sebab kalau enggak itu ditiru oleh anaknya, maka orang tuanya terkena imbasnya. Ya seperti itu. Ya, makanya disebutkan, maaf ini, dalam hadis masalah meratap, meratapi mayit. Coba dibuka Abu Hurairah tentang meratapi mayit, Sahih Muslim nomor 55. Loh, apa hubungannya Ustaz, kaitannya sama materi kita? Nanti saya jelaskan korelasinya. Coba nomor 55, kepingin tahu saya. Gimana itu? Nomor 55, Sahih Muslim. Sahih Muslim. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya ada dua perkara pada manusia ya, yang keduanya dapat menyebabkan mereka kafir. Yang pertama mencela turunan, dan yang kedua meratapi mayit. Coba itu nomornya berdekatan. Itu begini, ada begini bunyi hadisnya. Maka orang yang meratapi mayit, maka mayitnya itu disiksa. Orang yang meratapi mayit menangis histeris, menangisi jenazah secara histeris, memukul-mukul tubuhnya, ratapan jahiliyah lah itu, memukul-mukul tubuhnya, berteriak ya, menjerit ya, sampai mengoyak-moyak yaitu rambutnya, bahkan jenazah itu juga dikitukan sebagai bentuk penyesalan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah itu tiap tahun melakukan ratapan-ratapan jahiliyah, memukul-mukul tubuhnya dengan benda-benda tajam sampai berdarah. Mereka melakukan itu atas penyesalan wafatnya Husain. Nah itu, Bapak Ibu sekalian, maaf ini. Orang yang melakukan ratapan, orang yang melakukan ratapan, itu mayatnya tersiksa. Mayatnya juga tersiksa. Loh kok bisa, enggak ikut apa-apa kok disiksa? Karena ketika jenazah ini, ketika masa hidupnya, dia tidak pernah memberitahukan kepada anaknya, anggota keluarganya, tentang ratapan itu adalah dosa besar. Dia tidak pernah itu. Dia tidak pernah ngasih ilmu. Ya makanya orang tua itu boleh tutur-tutur, nanti kalau mama papa tidak ada, namanya manusia tidak akan hidup kekal. Ono ga ono i bapak, ono ga ono i ibu, tolong, tolong. Ya bapak tidak ridho, apa tidak senang kalau kamu nangis histeris. Dan bapak yaitu atau ibu yang akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya aku tidak pernah ngajarkan anak-anakku begitu. Cukup sedih, tidak usah berkepanjangan. Sebab setiap kita bakal mati, selesai. Itu bapak tidak butuh ditangisi, ibu tidak butuh tangisanmu, tapi butuh doa-doamu. Itu sudah ditanamkan mulai awal. Ternyata orang tuanya meninggal, anaknya melakukan ratapan karena kehilangan orang yang dia cintai. Itu bapak ibunya tidak dapat adab dan disiksa karena orang tuanya sudah memberikan ilmu. Tapi kalau bapak ibunya malah nyuruh, tolong tangis orang ibu ya. Ya, seperti itu. Ya, tolong kamu datangi. Ibu tidak senang loh ya. Kamu tidak datangi kuburannya mama. Ya, tolong tiap malam Jumat, terutama malam Jumat manis. Ya, kamu datang apa malam Jumat manis? Malam Jumat lagi. Ya, cumu-cumuan mama. Nekus mati engko. Loh ini tidak benar yang kayak begini. Ya, ada nggak yang model-model kayak gini? Banyak. Ya, seperti tolong. Kita ini hidup bertetangga, tolong undang tetangga 7 hari kasih makan, tolong ada notahlilan. Ini ratapan. Makan-makan di rumah orang yang kesusahan itu termasuk bentuk meratapi mayit. Kasihan mayitnya tersiksa, malah nyuruh. Kecuali kalau orang tuanya berkata tidak ada tahlilan ya, papa tidak mau, mama tidak mau, kamu sudah nuntut ilmu, kita semua sudah nuntut ilmu. Ini termasuk ratapan 40 harinya, 100 harinya, tidak ada acara itu. Mendingan kalau ada pemberian, berikan ke anak yatim dan tolong niatkan untuk papa sama mama. Insya Allah itu jadi ladang amalnya orang tua. Nah begitu itu gak apa-apa ya, kayak begini ya. Jadi gak usah ngadakan acara-acara seperti ini ya. Meskipun tetangganya lah ya, mau mati kok medik anu, apa itu? Ya, ya kayak kucing ya, dilundungnya mari gak didungani gak diapa. Gak apa-apa ya, sudah biarkan, gak usah ikut perkataan orang. Baik, kita lanjutkan. Jadi nomor 3 tadi, yang melakukan dosa itu siapa? Suri tauladan. Ya, orang yang menjadi suri tauladan. Ya, mana dalilnya? Dalilnya Sahih Muslim. Buka Sahih Muslim cepat dikit, 974 dalilnya. 974 974 ketemu. 974 panjang ya. Panjang. Coba yang bagian akhir, bagian akhir. Barang siapa yang memberi contoh dalam Islam, ketemu Abu Hurairah. Baik, silakan dibaca dari mana dulu? Dari Mundhir bin Jarir, dari bapaknya. Ayo dibaca. Dari Mundhir bin Jarir radhiyallahu an, dari bapaknya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lanjut langsung poin terakhir, barang siapa? Barang siapa mengerjakan pekerjaan baik dalam Islam. Kasih contoh yang baik dalam Islam terus, maka dia memperoleh pahalanya daripada orang yang mencontoh perbuatannya itu. Tuh, dia dapat itu. Terus lanjut kebalikannya. Tanpa mengurangi pahala mereka masing-masing. Kebalikannya, dan siapa yang melaksanakan pekerjaan jahat, maka dia akan mendapat dosanya. Nah, dan dosa ditambah dengan dosa orang-orang yang mencontoh perbuatan buruknya itu. Tuh, dia tambah ketambahan dosa ini, ya. Oleh karena itu maka berhati-hatilah. Ini dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Baik, untuk berikutnya kita akan sambung poin yang E dan F. E dan F pada kesempatan yang akan datang. Setelah itu nanti kita akan sambung juga tentang selayang pandang kitab Al-Kabair. Bapak Ibu sekalian, adapun Bapak Ibu yang pengen punya buku rujukannya, panduan kita, nanti setiap bulan sekali ini saya pakai yang ini Bapak Ibu. Saya pakai yang ini. Al-Kabair penerbitnya Darussunnah. Ini bagus, kenapa? Karena sudah disara oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah ini, sudah disara, dijelaskan. Jadi ada penjelasannya. Ternyata di buku ini daftar isinya itu ada totalnya dosa itu ada 76. Jadi kalau sebulan sekali taklimnya 76 bulan. Ya. Ya, seperti itu ya. Majelis taklim yang lain kalau tidak salah di Namiro Lamongan itu sudah masuk dosa besar yang nomor meninggalkan sholat, meninggalkan nomor 7. Berarti bulan ini nanti nomor 8, makan harta anak yatim. Kalau yang di Gresik itu yang agak jauh sudah masuk nomor 15, sombong, takabur, ujub. Nah itu, seperti itu. Dan seterusnya. Kalau yang di Pacet itu masih nomor 3, sihir. Masalah sihir itu sudah tuntas ya. Berarti tinggal nanti nomor 4, meninggalkan sholat. Jadi ini urut terus, urut terus. Allah alam wabisa. Jadi ini buku yang saya sampaikan nanti. Jadi ensiklopedia adab saya tutup. Saya tidak membahas kitab itu di majelis taklim ini. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Karena waktunya mendekati maghrib dan materinya juga belum tuntas, saya tutup sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.